Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wasil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhal wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ayat 104. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza zahara al-fitanu awil bid'u wasubba ashabi, ulang lagi, wasubba ashabi, fal yudhiril alim ilmahu faman lam ya'mal yaf'al dhalika fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. La yaqbalullah minhu sarfan wala adlan au kama qol amma ba'du. Para habaib, para asatid, para bapak khususipun jamaah Masjid Agung ingkang insyaallah senantiasa angsar rahmati Allah taala. Alhamdulillah sumal alhamdulillah. Kita sekalian baru-baru ini kedatangan tamu Al-Allamah Al-Habib Muhammad Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Niku dahayo niku Masya Allah. Memberi semangat khususnya anak-anak Aspaja. Alhamdulillah, alhamdulillah, cocok pun. Beliau menceritakan bagaimana Allah Ta'ala memilihkan Kanjeng Nabi istri tercinta Jibril dilihkan Muhammad foto. Ya jangan biar foto, foto menayangkan foto. Dan biar saya kita foto, maksudnya kita foto. Biar menayangkan foto ini sampai tak kok kain sutra sarko. Karena Muhammad dibuka kali Kanjeng Nabi, Masya Allah, wonten foto ini Siti Aisyah binta Bakar radhiyallahu anha. Alqallah mahabbah ilaiha. Isu-isu dari subuh. Siapa ya roh ini? Saya kenal ini. Dan kali sahabat-sahabatnya, loh Kanjeng Nabi, niku putra Siddiq radhiyallahu anha. Masya Allah. Sebelumnya beliau sudah sangat erat hubungannya kali Siddiq dadakno gada putri pilihane Gusti Allah. Plekais Masya Allah. Jadi para bapak, para sederek khususnya anggaras Aswaja, Anda jangan heran, Anda jangan gawo ojo. Ku ya apa ya? Karena niki Siti Aisyah sebagai Habibatu Habibir Rabbil Alamin, kekasihnya kekasihnya Allah Ta'ala Kanjeng Nabi niku memang pilihannya Allah Ta'ala, pilihannya Allah Ta'ala. Dadakno masyaallah Aisyah radhiyallahu an jadi karo Kanjeng Nabi, waduh orang-orang sial ngilok rentekis. Siti Aisyah selingkuh, Siti Aisyah bayi ngene masyaallah. Berarti orang-orang sial niku ngalana Allah Ta'ala. Jelas sih. Berarti orang-orang sial itu nyalana Gusti Allah Ta'ala. Sing milihna Allah Ta'ala dadan sik ternyata Aisyah niku nyeleweng. Selingkuh. Yen apa niku? Ini semua tidak lepas sangka rekayasanya orang-orang Yahudi Nasrani. Temenan. Itu tidak lepas sangka rekayasanya orang Yahudi Nasrani untuk menjatuhkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa, Pak? Sing milene garwane Allah Ta'ala ana fotone teko surga dadane jarine Aisyah nyeleweng. Iya, jarine ngene ngene ngene. Masyaallah innalillah wa inna ilaihi rajiun. Hakikate sing dadi sasaran Kanjeng Nabi, sing dadi sasaran Kanjeng Nabi. Abu Bakar kafir jadine Umar kafir niku sasarane Nabi. Utsman kafir Kanjeng Nabi sasarane. Mosok berjuang 30 tahun oleh wong teludok. Pokra. Mikdad bin Asbad Abi Dar al-Fari Salman Fari teludok sing iman. Iya nek kafir kabeh. Kok cirepot Kanjeng Nabi. 30 tahun dalam teludok. Ayo. Alasan Rahman. Ya apa? Dipikir, dipikir. Ini ngotong ini. Yang anda baca nih, sing pentol ini, semen-semen cekal ini loh. Nomor ini. Innalazina kabaru bidzikri lamma ja'ahum wa innau la kitabun aziz. La yatihil batilu mimbaini adi wa min khalfi. Tanzilu min hakim min hamid. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir Jilani mengupas tentang para sahabat-sahabat. Mengupas tentang Al-Qur'anul Karim sing dadi mukjizat akhir saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib wajib wajib khusus aswaja iso maca Quran. Lek ana arek aswaja gak iso maca Quran, tolong sing pinter-pinter buru ana iki. Temenan. Al-Qur'an kalamullah diwaca tok gak ngerti maknane, gak artine oleh ganjaran. Ngerti mana nih? Alhamdulillah. Dilakukan nih? Alhamdulillah. Mau cocok iso? Alhamdulillah. Bayang no Al-Quran. Data no. Niki saking Kapolda Jawa Timur. Jaga ketentraman Kapolda Jatim turun ke Sampang untuk atasi konflik warga NU dan Syiah. Ngono to isa-isa nek tok meniki wis. Lha iki gawe kacut tok kana maneh. Iki lho, Kapolda iki lho. Fotone enten. Jadi Kapolda Jatim turun ke Sampang. Sampang mangke niki ulama-ulama Sampang ngeten, Pak. Ngene, ulama Sampang niku napa kompak untuk usul agar supaya Syiah di Sampang Bangkalan dilarang. Alhamdulillah. Ngono ah. Are ganteng. Ano ya pokoke diku are ganteng gua gadung ganteng ini. Ini. Polda Jawa Timur turun ke Sampang untuk mengatasi konflik warga NU dan Syiah. Dendi dia siapa teni ku wis. Jaren rohulis mboten Pak niki lho. Di mana-mana ada siap pasti di situ ada. Oh, di lunggas. Jangan khawatir insyaallah. Oh, durah ngendel. Alhamdulillah. Jadi ini Habib Ali bin Muhammad ya apa Abu Bakar, Umar, Utsman sing ngumpul Al-Qur'an itu dekat-dekat. Berarti Qur'an itu palsu. Berarti Quran ini kurang. iki terangake. Bahwa termasuk tuduhan mereka, inna kubbara ahli sunnah wa immatahum ka Bakar Umar Utsman harraful Quran. Bayangno niki. Engko niku. Pembesar pembesarnya Wahabat Abu Bakar Umar Utsman radhiyallahu anhu marobah Al-Qur'an. Jadi, perlu nih sampai juga maca Quran, ngendel, Pak. Anda-anda supaya tidak baca Al-Qur'an, sebab Quran sudah dikurangi ditambahi kata mereka. Saya kayak dibuka kita isi A Al-Kafi gak niki butuh kopi gak apa-apa 8 jus lagi duit-duit butuh kopi bongkol seurip bong-bong berkoli seurip butuh kopi monggo silakan tak wajoni jus 2 8 jus tak wajoni rungokno kopingmu ya si A pegelau 580 halaman 580 kan tadi kira kan tadi ini ya hafaz jadi ini Abdullah woro ni woro roh Abdullah niku anak raja Nabi gaya alasan ya hafaz man mata min awliyaina wasyiatina sopo sopong sing mati dari penguasa wali-wali dari imam-imam kami dan syiah kami walam yusil Al-Quran dia tidak bisa baca Quran ada donyo tidak bisa baca Quran allama fi qabri liar fa'abadi min darajati ada kuburan diulang ya Allah akal apa kira iki perlu nih sampean ana ngene donya supaya gak ngaji Quran supaya gak belajar Quran belajar kok ana kuburan goblok pitung turun nah diterangaken ya hafiz man mata min awliya idha wa syi'atina walam yusil Qur'an allama fi qabri liyar fa'allah bihi min darajati fa inna darajatil jannati ala qadri ayatil Qur'an jikalau iqo warqo jadi nih berarti gampang wong si amas gak sama cuman gak apa-apa bisa mati dan kuburan diburu ngawur ya nah. Kuburan gak ono TPQ. Kuburan gak ono. Jenengin mending. Iku tu pelan-pelan kor gak ada dan iku. Sing ono loro. Lega nikmat kubur, seksa kubur. Lega seksa kubur, nikmat kubur. Jadi gak ono malaikat mulang Quran di kuburan dah ada. Diksa temen yang ono untuk mengendorkan kita-kita baca Al-Quran. Mas Rayu gak apa-apa. Besok-besok ada kuburan belajar. Mbak, ditutuhi kan. Ini iki Allah susah-susah. Ini, ente malin iki. Aduh, kono mana ya? Kupi ngasih ah ya. Maaf loh, anak dah Nizar. Saya sungkan beliau ini. Dah Nizar ini ya. 586 ini kau semeling-meling halamannya 580 Al-Kafi juz 2 mencatat kena catat kena gak wud pulpen gak gowo pulpen gak gowo iki gowo sekarang 586 mencatat rungok lagi mustahil ya mustahil nih lho Kafi nih Uttaba Sabina Ahmad bin Muhammad An Yaqub bin Zaid Yazid Rabahu ila Abi Abdillah bin Salqola Man qara al-Qur'ana fil mushaf sampai maca Qur'an kalau bisa maca di mushaf matta'a biba mutti'a mutti'a biba sorihi wa khufifa an waridaihi wa inkana kafiraini inna lillah wa inna ilaihi roji'un ana wong si A maca Quran, ambek Quran diwaca ana Qurane kapal-apalan muti'ah, mongko dipari kenikmatan muti'ah, mongko dipari kenikmatan cowok wong sing maca wae tiket kenugrah di basarihi dengan pemilihan rea wa khufifa lan diringanken azab wong tuane loro walaupun wa ingkana kafirun, senajan orang dua-duanya itu kafir. Bisa ana donya wong tuane kafir, anake maca Quran wis aja disiksa, apa anake sing maca Quran iki akal opo, iki agama opo niki? Jadi ngeten-ngeten hadis tidak ada sama sekali, acak-acakan 5000 hadis tidak ada, tidak ada. Quran ya diwaca manfaat kabeh dhewe. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Innamal mu'minuna alladziza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat diwaca alim ayatu zadatum imanan. Dudu wong tuane kafir ya bisa. Putus sudah. Wis kafir ya kafir. Apaan ora anake maca Quran wong tuane diringanno siksane ya bisa. Kafir ya kafir. Niki Al-Kafi juz 2 halaman 586. Entolis Al-Kafi ya kitab yang kampung usung Syiah juz 2 halaman 586. Allah ya Rabbi insyaallah. Semakin ayat Al-Kafi juz 2 halaman 605. 605. Rungokno. 605. Tunggu yo iki agama apa ni? Wis harap tok. 605. An Ali bin Hakim bin Hakam, An Hisham bin Salim, An Bamdan. Teko Abdullah tadi kayak gicu. Pada beliau tidak pernah ngomong. Beliau tidak pernah ngomong sama sekali tiga gicu. Berarti goroh dua kali. Siji gorono hadisnya dua goronya Abdullah. Masya Allah, yang apa nih? Bagaimana? Innal Quran alladzi jabi Jibril alaihissalam ila Muhammad sallam sab'ata asyara alfi ayatin. Sak temene ya, Quran sing turun nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teko Jibril teko Allah taala niku kabeh 17.000 ayat. Lah dewe enggak, menemae-nemae wae 17.000 ayat. Bedene kira-kira 2 meter, mbok 2 meter iki ya apa? Macane ya apa, ndekeke ya apa? Niku ora iki kok, engkok ae. Alasane paling-paling teko Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi itu alasan tulisan. Jadi akhir-akhir itu gua imam terakhir tahun itu besok kayak jero kiamat saya ikut orang-orang diwocol besok mana ini kata beliau Al-Habib Al-Allamah Habib Ali bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Jailani para nusan itu seneng kalau wangi guyang ramah tamah wangi ganten. Masya Allah, ramah tamah. Beliau berumur 60 tahun. Kalau pitung puluh luru, masya Allah, apa rek? Pitung puluh luru, durung apa-apa belas. Beliau 60. Alamah, akannya cerdas sih. Muka-muka, banggil ketakan tamu nemali. Amin, muka-muka mamun. Ya, muka-muka nge. Saya tanya, Al-Habib Umar bin Abdullah bin Soleh. Gimana tidak saat Ayu Umar? Indana di rumah saya. Ya, hati. Ono ada kalau untuk entah pandangan gak apa-apa orang bilang saya ngono ada yo niku. Masalah ngaji yo bangil biasa ngaji. Ngono angel untuk apa? Untuk memompa semangat kita untuk menghadapi apa menghadapi ya balik mana? Wah cuman nih tunggu ono tunggu cuman nih. jaga ketentraman. Dong mana? Tak cepat telu. Kapolda Jatim turun ke Sampang untuk atasi konflik warga NU dan Syiah. Isngin dia marah ya. Syiah kelarangan beres wis. Tidak ada konflik, larangan mar wis. Beres. Peniru Malaysia, tidak ada apa-apa, diringkes, tidak ada apa-apa. Niru Brunei, tidak ada apa-apa, dilarang keras di Brunei. Koronor, seberapa mantu kalau di Brunei? Saya punya mantu, punya anak di Brunei, tidak ada apa-apa. Tenang-tenang, barang bagel, oh, megai. Ya, karena semprot ini, tidak. Ya, betul ya. Ini adib saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga saya bawa buku karangannya santri-santri yang pinter wonten ing Sidogiri. Luar biasa niki. Rungono ya, rungono. Rungono menan. Kupinge dirungono. Terus sampean. Jari mereka, jari orang-orang Syiah bahwa Al-Quran yang mengatakan sanyas nani izmal fil ghori la tahaffa la tazan innallaha kaono iku ngoten dari ini Al-Quran kalau kaono jadi ini apa sebab si situ sanyas nani itu Abu Bakar Siddiq kalau kan Nabi dianggap kaono jadi iki opo-opo itu Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi orang-orang Syiah ayat mengatakan sanias naini izuma fi ghoi fi ghoi la tahawa la tazan innal yuka ono. Ya Allah, eh wong Syiah rungokno lek kepingin selamat dunia akhirat wis metu toko Syiah gak buo nam Habib Nizari kula insyaallah selamat kon, insyaallah selamat selamat ya napa sabar-sabar dilono kaya ngono Quran di bohong-bohong ya Allah masyaallah. Aja wae de Quran di bangsa Indonesia anu gendunya besok nang kuburan ae diurak gini Jibril. Rasamu Jibril hansip ah ngawur. Kan Habib Najib tadi. Kenapa dia? Kalau ada Habib ya, ada buku-buku sing jeneng lagi minta saya. Ajin, nah. Niki, ngono, okay. Mengenai pengurangan, penambahan dan distorsi takrib terhadap Quran ini dalam kitab Al-Imamah karya Muhammad bin Ja'far Al-Ahwal misalnya dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berfirman. Allah Ta'ala kata ngomong jadi Tanyasnani izuma fil ghur id yakulu li sahibi la tazan inna ma la ada. Allah, yo suwena di Quran kudu ta. Yo suwena di Quran kudu. Subhanallah, subhanallah. Niki mali rungokno maneh. Kok ngene-ngene tak lan niki. Rungokno maneh niki. Pertentangan riwayat-riwayat yang sangat mencolok di atas sudah lebih dari cukup untuk menetapkan status Mushaf Fatimah jadi ini, ono jadi ini sebagai cerita yang benar-benar diragukan kebenarannya dan kebenarannya di samping kenyataannya tidak ada Mushaf itu tak pernah terlihat oleh siapapun kalau si ada tidak roh dia perubahan Mushaf tidak pernah ada maka tidak ono tidak ada. Sing ana ae diwaca. Mali alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Alhamdulillah diwaca monggo. Kira-kira kanca-kanca kula sing hadir iki khatam Quran niku berapa bulan sekali? Sebulan sekali bisa? Iso nggih? Ah. Aja setahun rek, setahun khatam njok ngono rek. Sebulan dadi tiap hari satu juz. Alhamdulillah. Enten kok cetakon Pak Nur. Wong sian niku biasa nyihir. Ah iya, temenan niku. sing suki-suki disehe dimahabba malam elok kono. Dadi jangan gawok. Wong sing suki sing pinter-pinter, cerdas-cerdas manusia jangan gawok karena main sihir. Kenek ono. Lain Pak Ibu. Bagaimana cara mengatasi itu? Yo guyu-guyu kali. Bagaimana cara untuk mengatasi sihirnya orang Syiah? Gampang. Sampaian ada ngiri kitab Tafsir Munir juz 1. Halamannya saya lupa. Sampaian sing kata-kata maca ayat kursi. Sekali saja. Di rumah. Sekali saja. Niku insyaallah petang polo dino oma sampean tidak akan kemasukan tukang sihir lanang toh bedok. Aman sampean. Pisang tok. Dan ini kalau saya Habib Hasan bin Sa'ad Sekaf almarhum orang wali-wali almarhum Habib Hasan bin Sa'ad Nur, baca Nur Ayat Kursi 11 kali mari asar 11 kali mari subuh saya baca loh entah no obani sihir sihir-sihiran insyaallah gak ada ada sihir-sihiran ada sihir sihiran ada sama diri ya ada sihir tidak ada sihir. Dua, untuk mengatasi sihir kalau bisa tiap mari subuh mangan kurma 7-7 mesti enak ujwa mak larang rek ujwa larang wis biasa-biasa wis saya punya kurma insyaallah kalau izin kalau rumah saya beli kurma dari Mesir zen masyaallah zen. Saya makan ujung-ujung jalur entah gini masya Allah ya pagi 7-7 alhamdulillah entah no sihir-sihir eceran gak bisa mati insya Allah sihir eceran lo ya jika eceran mana tambah gak mati insya Allah rebu saya baca kitabnya hati sohe Bukhari Muslim sopo-sopo wong sing kepingin terjaga dirinya dari tok sihir mari supu mangano kurma pitung hiji kurma cuma syaratnya ini yang susah kurma ajuan ini yang sangat larang sak kilo bolong-bolong lima ewa ini jara-rare tuku ika syaratan ini kira-kira ini pun ayat bocor wa min jumlatil ma asqatu jari mereka. Jari mereka lho niki. Wa min jumlatil ma asqatu. Dan setengah daripada Quran-Quran yang dikurangi oleh Ahlus Jamaah, tuduhan orang Syiah. Abu Bakar, Umar, Utsman tukang ngurangi Quran jari mereka. Menuduh sahabat-sahabat kubar. Kenapa niku? Yaiku surat Al-Masroh. Di situ ada waja'alna aliyan sihrok dikurangi jadi ini ya apa saya tuduh gak tanggung-tanggung saya tuduh Abu Siddiq radhiyallahu an pada Khattab radhiyallahu an Utsman Affan radhiyallahu an dituduh mengurangi ayat waja'alna aliyan sihrok terus ini wa huwa yadullu ala taksisi aliyan dikauni sihron untuk mengurangi niki dari mereka-mereka niku iku wong ahli jamaah iku gak ngakoni ahli bin Abi Thalib iku mantune Kanjeng Nabi sapa gak ngakoni ngakoni cuma ayatnya ini ndak ada ngakoni semua ulama-ulama jamaah sejak dulu kala mengakui bahwa ahli bin Abi Thalib adalah mantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul nggih cuma ayatnya itu yang susah. Lek percaya niki murtad sampean. Murtad manut hati-hati lho. Mergane saya serukan orang-orang Syiah, kembalilah ke aswaja. Bergabunglah dengan Habib Nizar bin Ali bin Abu Bakar bin Sa'd bin Abu Bakar, ya. Ini supaya apa? Supaya selamat sampean. Umum suruh mati sampean. Bisa Abu Bakar. Ada lagi. Wa minha setengah dari surat yang dihilangkan oleh mereka surat wilayah. Insyaallah. Hitung ayat gak tanggung-tanggung. Jadi ada di Al-Qur'an surat wilayah. Padahal le ono wong nambahi wau tok. Yang mana wau iki tidak ada dalam Qur'an. Wau tok, wau tok. Sengaja murtad. Niki petung ayat. Bayangno. Ya opo akale ni masyaallah opo. Itu semua tuduhannya kembali pada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ngene. Sama semak. Satu wilayah. Ya ayyuhalladzina amanu aminu bin nabi wa bil wali ladaini ba'asnahuma yahdiyanikum ila siratim mustaqim. Kono dari ini di gua Abu Bakar Umar Utsman inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ya napa kok iso gawe dhewe, kok iso gawe dhewe. Umpama ana ngoten niku sejak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ditono iki kurangi ngoten. Ali mboten napa-napa, ndak protes, ndak nambahi, ndak ngurangi. Ini memang rekayasa mereka, orang-orang Syiah yang dipandu oleh Abdullah bin Sabak. Sudah selesai. Selesai sudah. Ada malih. Wa min manjuati ma asqatu min sul haji walladzina sa'au fi qat'i mawaddati Muhammad mujizina ulaika ashabul jahim. Masyaallah. Ya napa tambahin mangkin. Ya tambah niki. Fi qat'i mawaddati ali Muhammad. Quran tidak ada, tidak ada. Gaya dewe, telepono dewe naruno. Kok ngeten pirang-pirang huruf niki? Ana orang puluh huruf, parsa huruf sengaja murtad. Naudzubillah. Mereka ini komentar Al-Hazan Jamaah. Hada takhifun. Ini ngerobah Quran. Lil ayatil karimah. Ayat-ayat yang mulia dari Allah Rabbul Alamin. Tabah Allah. Niki dungane ulama-ulama salaf. Dungane para habib salaf. Gimana? Tabah Allah Ta'ala kauman harrafu kitab al-karim. Mereka-mereka sing robah Quran Karim. Siapa? Tidak ada lagi orang-orang Syiah. Maka sekali lagi wong Syiah bangil khususi kembalilah pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selamat sampean. Selamat sampean temenan. Pupung durung mati lan mati dibecek malaikat kapok kon. Temenan. Niki kurang berapa menit ya? Kurang 12 menit ya. Sebelum kami akhiri ada 3 pertanyaan. Niki tidak ada hubungan kali si A. Pak Nur nopo pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya orang membeli anak di panti asuhan? Tuku anak di panti asuhan di rumah. Dan anak kalau sudah besar, apa bisa selama ngingoni arek iki jaluk tempuna wong tuane. Aku tek sak mini juta ngingoni anak sampean tempuna. Di karpe ngoten. Pertanyaan gitu. Bagaimana hukumnya membeli anak di panti asuhan? Dan kalau sudah besar, apa orang sing ngasuh iku berhak minta ganti apa namanya? Ganti rugi. Selama dia itu ngingoni arek. Kalau jawab hukum lho niki bahwa membeli anak di panti asuhan itu tidak sah. Apa sebabnya? Arek menungso jadi iya le budak. Iya anak merdeka ini. Tidak bisa. Ini anak merdeka. Dulu budak le budak jual beli bisa. Kayak barang. Niki arek merdeka tidak bisa dijual belikan. Menel lho niki. Tapi le sini taruh mati. Enggak apa-apa ndak dijual taruh pada kene. Enggak apa-apa. Wis gede nak bayar wong tua maneh. Aku njuk tempul enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu akad jual beli sebab anak menungso sing merdeka tidak bisa diperjual belikan. Pertanyaan pertama. Yang kedua, niki alhamdulillah. Rodo-rodo tahu berbobot katet. Bagaimana hukumnya orang yang sudah meninggal kemudian mendapat pensiunan? Apa pensiunan ini termasuk tirkah? Termasuk harta tinggalan dari si mayit? Kalau termasuk harta tinggal dari mayit, apa harus diwaris? Pinter nih, kita kan pinter nih. Ono mati pegawai, otomatis dapat napa niku pensiun. Apa uang pensiun ini wajib diwariskan? Karena tirkah hanya orang mati. Kalau jawab, pensiun bukan termasuk tirkah. Ulangi lagi, pensiun di sini takut niku. Pensiun bukan termasuk tirkah. Bukan termasuk barang tinggalannya si mati. Apa sebab? Sebab si mati, ini pensiunnya tidak ada bojone kan anake. Bukan milahnya si mati, bukan. Waktu sore baru turun di kano kok mati di kano. Itu bukan milahnya si mati. Milahnya orang yang hidup. Mau bojone mbak anake. Otomatis. Ya gak dibagi untuk ibu ini jadi ini. Kalau enggak, maksud bapakmu sama ini, tak bulangin. Bapak-apa. Karena itu bukan tirkah. Bukan apa? Harta peninggalan. Sing terakhir kalau maaf tidak bisa jawab. Maaf. Pak Nur. Apa? Bagaimana hukumnya bursa efek? Apa sih efek? Apa? Saham. Wongai garuk efek kok takon hukumnya, gak ngerti gue loh, gak ngerti apa efeknya, le efek le rambolan jeng rambol ni koi, kau jadi ngeribon ni kau efek le gak gue loh, ya, le gak gue loh, hasbullah ya, efeknya gue ngeribon ni kau efek, lagi karo apa efek ni gue, jadi maaf, penanyaan terakhir saya tidak saja karena saya tidak tahu apa sih dari efek garuk loh niki ya, le arisan garuk loh, tanya arisan dasar niki bener nggak tahu niki, matang. Oh, korang pakai efek ini. Lagi api ini terbiasa efek biasa dia. Dipakai di pas banyak ini dia. Masih ada waktu 10 menit tadi kita ada dialog. Waduh, api ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Aswajambangil ini mengutuk keras aksi terorisme yang marak di Indonesia. Contohnya seperti aksi terorisme yang terjadi di Cirebon. Cirebon. Masjid. Dibom. Yang jadi pertanyaan saya ini, mengapa di tanah air Indonesia ini masih marak dengan aksi terorisme? Nah, yang kedua, bagaimana upaya menghentikan aksi terorisme yang berkecok Islam ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah tidak dengar kalau di Cirebon itu ada pengeboman bunuh diri masjid dibom. Ini sudah Masya Allah. Karena apa? Indonesia, maaf ya, saya jawab ini spesial saja. Indonesia sudah punya undang-undang dasar dan dasar negara Pancasila, titik sudah. Kalau ada masalah-masalah si ngene-ngene itu ring kesemar, beres lho. Lho ono sahabat Abu Bakar kafir, Umar kafir, Quran dirobak, Quran palsu. Ini kan namanya ngaco negara. Ngaco negara karena negara Indonesia sudah berdasar Pancasila menghargai agama. kono saiki kelompok-kelompok ngaku-ngaku Islam, kata beliau ini, ngaku Islam tapi ner gini, ya karena maaf-maaf, karena kurang tegasnya pemerintah setempat. Nih. Iya. Ya mati. Ndak-ndak. Waktu mati saya akan bujone rek uyane. Iya, oh, masyaallah. Komus diringkes. Siap diringkes, enggak ada apa-apa. Lihat Malaysia itu. Lihat Brunei itu, enggak ada apa-apa. Kan masih kurang tegas. Wis dua undang-undang Pancasila kok dijarno ae, saleh dhewe. Iki sik durung kuat, wis lek kuat. Ngene lho, entek aku, tenan dia. Kalau Sia sudah kuat, entek kabeh iki. Dadi toyol kabeh men ya. Saya kan durung kuat. Terima kasih Bib, insyaallah. Ini bin Jadid. Bin Hasan. Wah, berkane ganteng ya. Lah iku anake ya juga elek kira-kira nek kabeh koyo elek ya. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi bahwa Indonesia ini sudah punya dasar negara Pancasila dan semua agama dilindungi asal tidak membuat onar, asal tidak membuat onar. Quran palsu, khosabat kafir kafir, Aisyah non rokok, ada tak onar mudiu? Otomatis sih gerak. Aja nyala segera, ya iki alis diringkes kabeh. Diuntingi tali rafia, ya, diudel tali plastik lebono kono, dugangan kono beres wis. Kalau dibiarkan saja, nanti kalau sudah kuat pemerintah hancur kabeh. Hati-hati di Libya, di Bahrain, di mana Palestina kantek kapan dimari ya, karena di tangan mereka. Karena mereka ikut campur, Pak. Mudah-mudahan Indonesia termasuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Murah sandang, murah pangan, ketentraman, keamanan terjamin. Sampai durung rabi-rabi lho gak saken iki durung rabi perang lah niki. Durung rabi iya. Mbok mati geru-geru ya Allah Gusti kok durung rabi mati Gusti ya napa niku Gusti lha. Lima. Terima kasih Bib ya. Ada lagi silakan. Ini ada pertanyaan nih. Hampir sama. Hampir sama. Kenapa di Indonesia masih marak adanya aksi terorisme? Ya karena pembiaran gitu. Adanya terus dibiarkan. Ditangkap ya po, enggak ada apa-apa. Ini pertanyaannya. Kenapa di Indonesia masih marak adanya aksi terorisme? Semangat ini gini, Mekah Medina gini, oh jahat-jahat lagi, Mekah Medina jahat-jahat, eh bisa, eh kurang jahat, engkau, leh Mekah Medina dikuasai orang Syiah, maaf, enggak kak baik, gini nanggir berkaca, alhamdulillah, ya apa kira-kira, kak baik gini nanggini, enak aduh-aduh sampean, kak tutup akal ini. Mekah Medina dia masih diracai itu haramain. Itu dijaga. Ojo mana usia dajjal besok ndak bisa masuk. Dajjal kurang kuat ta. Berapa juta anak buahnya ndak bisa masuk Mekah Medina. Kan dijaga oleh malaikat. Lah si aman. Disikuti tawa malaikat jadi buburun. Yo kok buburun tentang ngene iki ya. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sekalian, saya mohon total mudah-mudahan semua yang hadir Habib-Habib ini mati husnul khotimah, mati bawaan pada Islam. Dan saya Al-Fakir, sewaktu-waktu saya meninggal, saya mohon ada yang mengganti ini. Saya mohon ada yang mengganti ini, pengajian ini. Temenan, coba diwiti. Saya mati, benar mati. Cuma yang perlu matinya mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a. Allahumma ij'al waladana tanamina min 'ilmi wa 'amali khair wa la taj'alna wa yamna min syarri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna abrar ya aziz ya ghaffar ya mashattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masih hujan-hujan, alhamdulillah banyak yang datang. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya, mudah manfaat dunia akhirat. Terima kasih.